sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia. Berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya, Khadijah akhirnya jatuh cinta. Sungguh besar cinta Khadijah, cinta pertama sang baginda. Rela berkorban harta benda untuk sang baginda. Khadijah wanita mulia, Nabi pun sangat mencintainya. Menemani sang Rasulullah sampai tutup usia. Khadijah istri Rasulullah. Bersama baginda Rasulullah, sungguh indah dan sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia. Berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya, Khadijah akhirnya jatuh cinta. Sungguh besar cinta Khadijah, cinta pertama sang baginda. Rela berkorban harta benda untuk sang usia. Khadijah istri Rasulullah.